بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ولا زلنا في باب المياه من كتاب الطهارة فمن حفظ الحديث الماضي Tuhuru ina ahadikum idza ala rafihil qalbu yaqsiluhu sab'an wa lahu nafi turab akhrajah muslim wa fi lafdhi lahu tawyirku wa tirmidhi ukhrahunna au lahu nafi turab lillahi darruka ahsanta wa barakallahu fik wa ahsantum jami'an wa jazakumullahu khaira. هذا سؤال يقول: ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل؟ فما هو الجواب؟ جائز لكن الأولى تركه، هذا معنى مكروه أو بمعنى منهي النهي تنزيه. Nah, pertanyaan, apa hukumnya seorang laki-laki mandi dari kelebihan air seorang perempuan dan sebaliknya? Jawabannya adalah makruh. Artinya boleh dilakukan tapi sebaiknya ditinggalkan. Ma ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innal ma'a la yajnub. Apa pengertian bahwasanya air itu tidak junub? Innal ma'a la yajnub. Ma ma'na hadhihi al-kalimah? طيب، وأنت يا عبد الرحمن، وأيضا أي لا يتأثر باغتسال الجنب منه فلا تصيبه ولا يتأثر بالجنابة جنابة المغتسل منه. Artinya bahwasanya air itu tidak memberikan pengaruh disebabkan karena mandinya seorang yang junub. وهذا السؤال الذي يريه إذا ولغ الكلب في إناء فما الواجب علينا؟ Pertanyaan berikutnya, jika anjing itu menjilat di wadah maka apa yang tidak dilakukannya, wajib bagi kita an nasilahu sab'a marratin ulahunna biturab, maka mencucinya dengan 7 kali dan satu di antara 7 tersebut itu dengan tanah. وَإِذَا لَعَقَ الْكَلْبُ شَيْئًا جَامِدًا فَكَيْفَ نَتَصَرَّفْ لَعَقَ شَيْئًا جَامِدًا مِمَّا يُؤْكَلْ مَثَلًا أَوْ مِنَ الطَّعَامِ. Bagaimana kalau menjilat sesuatu yang keras, yang tidak encer, baik itu makan atau yang lainnya? يؤخذ ذلك المحل وما حوله فيلقى. Diambil tempat yang ada makanan yang dijilat tersebut, kemudian dibuang, dan juga sekeliling dari yang dijilat tersebut, jadi tidak semuanya dibuang. هل يجب إضافة التراب عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أم لا يجب؟ الجواب يجب. نعم، هو أمر تعبدي، وأيضا من الحكمة ما ذكره بعض أهل العلم أن للتراب خاصية في القضاء على ما يكون في لعاب الكلب من الأمراض، خاصية سريعة. Apakah harus dari mencuci tersebut satu di antaranya harus dengan tanah? Jawabannya iya, wajib dengan tanah, karena tanah tersebut itu mampu membersihkan dari jilatan tersebut, menjadi kehususan yang cepat menghilangkan mungkin penyakit yang ditimbulkan disebabkan karena jilatan anjing tersebut. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة أي في الحكم في الهرة. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda tentang kucing, yaitu hukum daripada kucing. Innaha laysat binajasin. Beliau mengatakan bahwasanya kucing itu tidak najis. Innama hiya min at-tawafin 'alaikum. Sesungguhnya kucing itu senantiasa muntar-mandir kepada kalian. Qala akhrajahu al-arba'atu wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dikeluarkan oleh 4 dan disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Khuzaimah. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهرة وكذلك في الهر وسواء كان أليفا أو غير أليف كبيرا أو صغيرا فالحكم واحد. Ucapan Nabi SAW, baik itu kucing betina atau jantan, baik itu yang sudah jinak ataupun yang masih buas, demikian pula yang besar kecil, hukumnya sama. قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس بمعنى لا يجب التحرز منها لأنها طاهرة. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya kucing itu adalah tidak najis, artinya tidaklah seorang itu harus membersihkan dari kucing tersebut karena ini tidak najis. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأنها كالخادم من الطوافين عليكم الذين يقومون بخدمتكم والذين يلازمونكم برفق ورعاية في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم menyatakan memberikan sebab kenapa tidak najis, dikarenakan beliau menyatakan ini seperti seorang pembantu yang senantiasa terus-menerus bersama majikannya dan senantiasa jinak kepada majikannya. Ini diibaratkan seperti pembantu yang senantiasa mondar-mandir atau senantiasa terus bersama dengan tuannya atau bersama pemiliknya. وقد لا يمكن التحرز منها. Terkadang tidak bisa lepas darinya. فيستفاد من هذا الحديث أن الهرة والهرة طاهرة بجميع أجزائها Dari 6 hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya kucing betina ataupun jantan semua tidak najis, jadi semua anggotanya tidak najis. Wa hakadha anna su'ral hirrati tahirun idh la dalil ala najasatih. Demikian pula jilatan kucing itu nam suci, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Wa hakadha laysa 'indana dalilun 'ala najasati bauliha. Demikian pula tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya nam kencing kucing tersebut. Wa ila dhalika dhahaba jama'atun min as-salaf wa rajjahahu al-imam Syaukani rahimahullahu ta'ala fi najasati بول الهرة في طهارة بول الهرة وعدم نجاسته. Dan ini adalah pendapat enam jamaah dari para salaf dan juga dirojekkan Imam Syaukani tentang sucinya enam atau kencing kucing. لكن لو قال قائل لو أن الهرة لابست شيئا نجسا أو أكلت من شيء نجس فبقيت آثار ذلك الشيء النجس في فم الهرة فهل نحكم بنجاسة الهرة؟ Kalau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kucing tersebut itu terkena najis ataupun dia makan sesuatu yang najis kemudian masih ada bekas najis tersebut, apakah kita hukumi bahwasanya kucing tersebut itu menjadi najis? Fal jawab innama nahkumu binajasati al-mahall alladhi asaba al-hirra min tilka an-najasa fa naqul hadha al-mahall najis likawnihi waqa'at alayhi najasatun amma al-hirra nafsuha qala an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salam innaha laysat binajas. Jawabannya adalah yang dihukumi najis adalah tempat yang memang terkena najis tersebut. Adapun dari tubuh kucing itu sendiri, sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwasanya itu tidak najis. Qala al-Hafidh wa rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Anas bin Malik qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu datang seorang badui lalu dia kencing di pojokan masjid. Fajazarahu an-nas, maka manusia menghadapnya. Fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk menghadapnya. Falamma qada al-a'rabiy bawla أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أي بدلو مملوء ماء فأهريق عليه بمعنى صب على ذلك المحل. Tatkala orang badui tersebut sudah selesai dari kencingnya, maka Nabi SAW merintahkan untuk mengambil mengambil satu ember air yang penuh kemudian dituangkan di atas kencing tersebut. متفق عليه أي رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. متفق عليه itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. أما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ذلك الصحابي الجليل. Adapun Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah SAW. Dia adalah sahabi yang mulia, yang agung. Khadama an-nabiy alaihi salatu wassalam 10 sinin. Dia membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Wa akhadha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 'ilman katsira. Dan dia mengambil ilmu dari Nabi SAW banyak sekali. Ja'at bihi أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو لازال صغيرا فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس أن يخدمك ويتعلم منك. Datang, nah, yaitu ibunya, nah, Ummu Sulaim, semoga Allah meridainya, kepada Nabi SAW dengan Anas bin Malik. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, nah, dan waktu itu Anas bin Malik masih kecil, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah pembantumu yang kecil, yaitu Anas bin Malik. فكانت أم سليم رضوان الله تعالى عليها صحابية جليلة وأيضا حريصة على تعليم ولدها أنس. الأم سليم yang termasuk sahabiyah yang agung, yang mulia, dan dia dalam berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajari anaknya yaitu Anas bin Malik. وكانت داعية إلى الإسلام عظيمة القدر. Dan dia termasuk enam da'iyah yang menyeru kepada Islam, kedudukannya agung. كانت تتمنى أن يدخل زوجها والد أنس واسمه مالك أن يدخل في الإسلام. ثم لم يدخل فسافر فعزمت إن رجع أن تدعوه وتحثه للدخول في الإسلام. لكنه توفي على الكفر مالك والد أنس توفي على الشرك لم يكن قد أسلم ومات كافرا. Dan dia Ummu Sulaim menginginkan agar suaminya yaitu orang tua daripada Anas bin Malik yaitu Malik agar masuk Islam. Tatkala dia hijrah dan kosannya kembali, maka dia menginginkan agar Malik sebagai suaminya ini bisa masuk Islam. Akan tapi dia meninggal dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan, dan dia belum masuk Islam dalam keadaan meninggal dalam kafir. ولذلك نقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحده لأن والده ليس بمسلم وليس بصحابي. أما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فنقول رضي الله تعالى عنهما لكونه أي عبد الله مسلم وهكذا والده مسلم وكلاهما صحابيان جليلان. Oleh karena itulah kita mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hanya satu, tidak dikatakan radhiyallahu anhuma karena Anas itu muslim sementara ayahnya kafir. Lain halnya dengan Abdullah bin Umar, kita katakan radhiyallahu anhuma dikarenakan nama Abdullah itu muslim dan Umar juga muslim. Wa la zalat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha tad'u lil Islam wa ad-dukhul ila hadha ad-din biqadri ma tastati'. Dan dia terus menerus nama Ummu Sulaim yang menyeru kepada Islam sesuai dengan kesanggupannya. Falamma tufiya zawjuha Malikun خطبها أبو طلحة وأبو طلحة لم يكن قد أسلم بعد فقالت له يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد وكان عظيم القدر وكان فاضلا قالت له إن مثلك لا يرد ولكنك امرؤ مشرك فلئن أسلمت فإن ذلك مهري منك إنك امرؤ مشرك لا تحل لي فلئن أسلمت فذلك مهري منك. Tatkala suaminya meninggal yaitu Malik itu meninggal, setelah itu Abu Talhah meminangnya. Kemudian Ummu Sulaim menyatakan kepada Abu Talhah, "Wahai Abu Talhah, seperti dirimu tidak pantas untuk ditolak." Dan Abu Talhah memiliki kedudukan yang tinggi, yang agung. Akan tetapi karena engkau adalah musyrik, nah, maka tidak halal bagi diriku untuk menikah dengan dirimu. Kalau engkau masuk Islam, maka itulah maharku, nah, buat dirimu atau atas dirimu. فنظر أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى هذا الدين وإلى عظمة هذا الدين وتربيته لأهله فشرح الله عز وجل صدره للإسلام فأسلم. Kemudian Abu Talhah melihat agama ini, bagaimana agungnya agama ini dan pendidikan Nabi SAW kepada orang-orang yang masuk Islam, maka Allah melampatkan dada Abu Talhah untuk bisa masuk Islam. فتزوج بأم سليم وكان إسلامه مهرا لها قال بعض السلف فلا نعلم امرأة في الإسلام أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. Maka Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim dan masuk Islamnya Abu Talhah itu sebagai maharnya. Sebagian ulama menyatakan kami tidak mengetahui nama seorang perempuan yang nama paling mulia ini maharnya yaitu dengan masuk Islam. Masuk Islamnya itu Abu Talhah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid wal a'rabi هو الرجل من أهل البادية يتنقل من مكان إلى آخر طلبا للماء وهكذا للعشب ويغلب عليهم الجهل. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, jaa Arabi, datang Arabi. Arabi adalah seorang Badui yang biasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk bisa mendapatkan air dan juga bisa mendapatkan rumputan. Dan kebanyakan orang Badui dalam kondisi bodoh. Farrajulu al-Arabi ghairu ar-rajuli al-Arabi. Al-Arabi min al-Arab wal-A'rabi min ahli al-Badiyah. Naam. Qala rajul Arabi, al-Arabi itu beda dan Arabi. Kalau Arabi itu dari bangsa Arab, adapun Arabi itu orang dari Badui. Fabala fi ta'ifati al-masjid ay bala fi nahiyatin min al-masjid. Ra'a an-nasa mujtami'in hawla Rasulillah alayhi salatu wassalam fi jihatin min al-masjid fa dhahaba ila makanin akhar min nahiyatil masjid wa janibil masjid fabala fi ta'ifatil masjid wa dakhilal masjid. Datang seorang Badui kemudian kencing di ta'ifatil masjid yaitu di pojokan masjid karena melihat banyak manusia berkumpul di sekeliling Nabi SAW, maka dia kencing di pojokan masjid dan itu masih berada di dalam masjid. Wa hadha yadullu ala الجهل الموجود عند الأعراب. Ini menunjukkan tentang kebodohan yang ada pada orang Badui. قال فزجره الناس أي زجره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فزجره الناس artinya adalah para sahabah menghardiknya dari perbuatannya tersebut. وهذا فيه غيرة الصحابة radwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Di dalamnya menunjukkan bagaimana kecemburuan para sahabat semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa ta'zimuhum lil masjid wa aqarrahum an-nabiy alaihi salatu wassalam. Dan pengagungan mereka terhadap masjid dan Nabi SAW juga mengikrarkannya. Wa qiyamuhum li taghyir al-munkar alladhi shahiduhu. Dan juga tegaknya mereka dalam mengingkari kemungkaran apa yang mereka saksikan. Lakinna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahahum an zajri ar-rajul wa iqamati ar-rajul fi hadhihi al-hala athna'a bawlihi. Akan Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardik nama mereka. Dalam kondisi demikian Rasulullah melarang nama mereka namun untuk menghardiknya. وذلك أن الرجل إذا قام في هذه الحالة أدى إلى انتشار بوله وأدى إلى إضرار نفسه عند انقطاع البول. Rasulullah SAW melarang demikian disebabkan kalau seandainya lem itu dilarang menjadikan kencing tersebut menyebar ke sana kemari. Demikian pula menjadikan orang tersebut terkena madarat disebabkan karena terputusnya kencing tersebut. Wala rubbama anna ar-rajula idza taharraka min mahallihi wa min maqamihi mahalli bawlihi intashara bawluhu fil masjid ma'a intisharihi ala thiyabihi wa rijlaihi. Dan bahkan terkadang dengan berpindahnya orang tersebut karena kencing pindah ke tempat lain akan semakin menyebar ke masjid tersebut dan juga ke baju serta ke kakinya. Walidzalika nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi zajri ar-rajul wa fi man'ihi fi hadhihi al-halah. Oleh karena itulah Nabi SAW melarang mereka untuk menghadirnya, menghardiknya dan juga melarang dalam kondisi demikian. Lakin lamma qadha hadha ar-rajul bawla intaha wa faragha min al-bawl amara an-nabiyyu alaihi as-salatu was-salam bi tathhiri dhalika al-mahall. Akan tapi setelah orang ini selesai kencingnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk ada mengambil satu ember dan menuangkan di atas kencing tersebut. Wa tathhiru dhalika al-mahall yakunu bil ma' bi sabbil ma'i 'alayhi. Dan membersihkan tempat yang terkena kencing tersebut itu dengan menuangkan air di atasnya. Fastama'a wastajaba as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum li amri an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasabbu al-ma'a ala dhalika al-mahall fatatahhara al-masjid min bawl al-arabi. Maka para sahabat mendengarkan ucapan Nabi SAW dan juga memenuhi suruhan Nabi SAW dengan perintah Nabi SAW. Setelah itu mereka menuangkan di atas air kencing tersebut. فهذا الحديث به فوائد كثيرة من فوائد هذا الحديث أولا نجاسة بول الآدم ذكرا كان أو أنثى. Dari hadis ini memiliki banyak fawaid, di antaranya najisnya kencing manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wa idza kana al-adamiyyu kabiran fa al-hukmu bi najasati bawlihi bi ittifaqi wa ijma'i ahli al-'ilm la khilafa fil mas'alah. Jikalau itu kencing orang yang sudah dewasa, maka kesepakatan tidak ada khilaf sama sekali kalangan para ulama tentang najisnya. Amma idza kana ghulaman radhi'an dzakaran fas-sahihu min aqwali ahli al-'ilm war-rajihu min aqwali ahli al-'ilm anna bawlahu aydan najisun illa annahu khuffifa fi tathhirihi. Adapun kencing anak yang masih dalam susuan, kencing anak laki-laki yang masih dalam susuan yang sahih dan yang rajih adalah najis, akan tapi itu diringankan cukup dengan memerciki bekas kencing tersebut. Fayakfi fi tathhirihi an yurasha bil ma'i wa an yumdaha bil ma' wa ila dhalika dhahaba al jumhur rahmatullahi ta'ala alaihim. Dan cukup untuk menyucikan bekas kencing dari anak bayi yang masih dalam susuan tersebut itu dengan memerciki bekas air kencing tersebut. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, semoga Allah merahmati mereka semua. Wa min fawaid hadzal hadits aidan anna sabbal ma yutahhiru al-ardha sawa'an kanat al-ardhu rakhwatan aw salbah. Demikian pula dengan menuangkan air ke tempat najis tersebut menjadikan tanah itu menjadi suci, baik itu tanahnya yang istilahnya ini gembur ataupun yang keras. Wa min fawaid al-hadith aidan annahu la yushtaratu izalatu dhalika at-turab wa ikhraju dhalika at-turab la qabla sabbil ma' wa la ba'da sabbihi fa inna as-sahaba innama sabbul ma'a ala dhalika al-mahall waktafau bidhalika wa lam yazidu ala dhalika syai'an. Nah, termasuk faedah hadis ini bahwasanya tidak diharuskan dengan mencucikan tanah tersebut itu dengan mengambil tanah tersebut atau mengeluarkan tanah tersebut, dikarenakan para sahabat cukup dengan menuang air ke atas kencing tersebut dan tidak menambah dari hal itu. Wa dzakara al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala fi syarhihi li bulughi al-maram fi kitabih Subul as-Salam 'iddat fawaid aidan faqal wa fil hadith fawaid minha awwalan ihtiramul masajid. Yang disebutkan oleh Imam As-Sana'ani dalam syarah Subul as-Salam di dalam hadis ini juga ada faedah adalah memuliakan masjid. Wa aidan athani husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa lutfuhu bil muta'allim. Demikian pula baiknya akhlak Nabi SAW dan bagaimana lembutnya beliau kepada orang yang belajar. وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام الذي وصفه رب العالمين عز وجل به وإنك لعلى خلق عظيم. Dan ini termasuk agungnya akhlak Nabi SAW di mana Allah SWT mensifati nama beliau wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya dalam dirimu adalah memiliki akhlak yang agung. فقد كان رفيقا رؤوفا rahiman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Bawasnya beliau itu adalah orang yang sangat lembut dan sangat memiliki kasih sayang sallallahu alaihi wa sallam. Dhakar al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala annahu yustafadu min hadithi aydan anna al-ibta'ada 'inda qada'i al-hajati innama huwa liman yuridu al-gha'ita lal-bawl. Dan kali sebuah kalimat Imam Sunani dalam ini bisa diambil faedah bahwasanya menjauh untuk buang hajah itu hanya sebatas buang air besar, jadi bukan buang air kecil. Qala li anna ar-rajula bala fil masjid an qurb bala fil masjid an qurbin min an-nas hadha huwa ash-shahid. Dikarenakan orang ini adalah kencing dalam masjid dekat dari manusia. Inilah syahid daripada hadis tersebut. Walam yunkir an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alaihi al-qurba. Innama kana al-inkaru ala bawlihi dakhil al-masjid. Dan beliau Nabi SAW tidak mengingkari orang baru tersebut kencing di dekat manusia, akan tetapi beliau mengingkarinya karena baru tersebut kencing di dalam masjid. Wa mimma yadullu ala dhalika anna nabiyyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qad thabata anhu bi annahu bala an qurbin wa amara as-sahabiyya an yaquma 'inda dhahrihi. Kemudian apa yang menunjukkan dari perkataan tersebut bahwasanya telah sabit Nabi kita SAW bahwasanya beliau kencing kemudian Nabi SAW kencing ini membelakangi dari punggung orang tersebut. Lakin fi hadha al-bawli an qurb yushtaratu fihi an yakuna al-ba'il aw alladhi yabul mastur al-awra an anbari an-nas. Akan tapi disyaratkan bagi orang yang kencing tersebut, jadi hendaknya menutupi auratnya dari pandangan manusia. Amma idza kana makshuf al-aurah fa inna dhalika haram la yajuz. Adapun jika terbuka auratnya, maka demikian haram, tidak diperkenankan. Wa amma binisbati lis-sunnati fil gha'it faqad kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أنه يبعد المذهب حتى يتوارى عن أنظار الناس. Adapun dari sisi sunnah tentang membuang air besar, termasuk petunjuk Nabi SAW bahwasanya beliau itu menjauh dari pandangan manusia. Qala al-Imam As-Sana'ani wa rahimahullahu ta'ala fi fawaid hadha al-hadith qala wa yustafadu aydan daf'u a'zam al-madaratayn bi akhaffihima daf'u a'zam al-madaratayn bi akhaffihima thumma waddaha dhalika fa qala li'annahu لو قطع عليه البول هذا الأعرابي قال لأدى ذلك إلى تنجيس المسجد وبدنه وثوبه أكثر مما وقع فيه البول أولا. Dan berkata Imam Sunani yang termasuk dalam fawaid yang bisa diambil dari hadis ini, bahasnya untuk menghindarkan apa yang lebih besar. Nah, dari madarat dua yang lebih besar itu dengan yang lebih ringan. Dikarenakan kalau seandainya orang tersebut berhenti dari kencingnya, karena dari hardikan para sahabat, mungkin akan menjadikan masjid tersebut itu menjadi najis. Dan demikian pula tubuhnya, bajunya, bahkan lebih banyak dari apa yang dilakukan di awal. Jadi akan menyebar di masjid, menyebar di baju. Sebagaimana kalau seandainya tidak melarang, tentu akan di satu tempat saja. Wa huna aydan ba'du al-fawaid allati takunu mut'alliqatan bi hadha al-hadith wa in lam takun min al-fadhah. Al-fa'idatu al-ula wa hiya law qala qa'il ma hukmu gha'iti al-insan al-adami. Termasuk dari fawaid dari hadis ini, kalau seandainya ada yang mengatakan apa hukumnya berak manusia, fal jawab hukmuhu najisun sawa'an kana al-adamiyyu sawa'an kana al-insanu kabiran aw saghiran aw radhi'an. Jawabannya adalah najis, baik itu orang yang sudah dewasa ataupun kecil ataupun masih dalam susuan. الفائدة الثانية وهي هل يتعين الماء في إزالة النجاسة التي وقعت في الأرض؟ Pertanyaan berikutnya, apakah mengharuskan itu harus dengan air untuk menghilangkan najis tersebut, najis yang ada di tanah? قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم لا يتعين الماء فلو زالت هذه النجاسة بغير الماء أو بأي شيء فقد زال حكمها. إذا زالت هذه النجاسة عن هذا المحل أو عن الثوب بأي شيء فقد زال حكمها. Berkata para ulama bahwasanya tidak mengharuskan itu dengan air. Seandainya najis tersebut itu hilang dengan yang lainnya, baik itu tempat tersebut ataupun di baju, maka itu sudah hilang. Jadi tidak mengharuskan dengan air. Wa ila dhalika dhahaba jama'atun min ahli al-'ilm wa rajjahahu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kadhalika ba'dahu Ibn al-Qayyim wa huwa tarjih Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pendapatnya jamaah dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan setelahnya Ibnu Qayyim dan juga dirajihkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Falau anna bawlan kana fil ardh fa kanat ashi'atu asy-syamsi qad atharat 'alayhi wa azalathu wa dhahabat wa azalat atharahu aydan wa hakadha ar-rih wa ghayruhu fa 'inda idhin nahkumu bi taharati dhalika al-mahall. Limadha? لأن النجاسة من البول وغيره قد زالت فزال حكمها. Kalau seandainya tanah tersebut itu tersinari matahari kemudian hilang, baik itu bekasnya ataupun baik itu baunya ataupun yang lain, maka tempat itu menjadi suci. Walaupun dengan sinar matahari tadi, karena sudah hilang dari najisnya. Al-fa'idatu allati taliha هل هذا العربي اسمه ذو الخويصرة أو هو ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد؟ الجواب: لا يثبت هذا ولا يصح بأنه الخويصرة أو ذو الخويصرة اليماني، لم يثبت هذا ولا يصح. Kalau ada yang enam, faedah berikutnya, apakah Arabi di sini, Badui ini adalah Abdul Khuwaisir al-Yamani? Enam, jawabannya adalah tidak sabit, tidak sahih bahwasanya adalah Abdul Khuwaisir al-Yamani. Idzan fa dzalika al-Arabi mubham, la nadri man huwa. Oleh karena itulah orang Badui itu adalah mubham, yang tidak diketahui enam siapa nama dia. الفائدة التي تليها وهي: جاء في بعض الأحاديث أن هذا العربي قال ودع الله عز وجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت، أيضا تحجرت واسعا، بمعنى ضيقت أمرا واسعا يريد رحمة الله عز وجل. Dalam sebagian riwayat, nah, disebutkan bahwasanya orang Badui itu berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, dan jangan engkau berikan enam rahmat kepada yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menyatakan laqad hajjata, nah, artinya engkau telah mempersempit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rahmat Allah itu sangat luas. Fahal da'a bihadhihi ad-da'wah بعد أن بال وزجره الصحابة الكرام أم قبل أن يبول؟ Apakah nah, dia ini berdoa setelah di nahar oleh para sahabat? Apakah sebelum dia ini nam kencing? الجواب الثابت في رواية الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال الشيخ العلامة الألباني إسناده جيد، وأصل الحديث أيضا هو في صحيح الإمام البخاري، أن هذا العربي دخل إلى المسجد ثم صلى ثم دعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم قام إلى ناحية المسجد فبالا، فزجره الصحابة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ثم أمر بسجل من ماء أو دلو من ماء فصب على ذلك المحل. Jawabannya adalah, nah, bahwasanya yang sabit dalam riwayat Abi Dawud dari hadis Abi Hurairah, apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani dengan sanad yang baik asalnya di Sahih Bukhari, bahwasanya orang Arabi ini adalah masuk masjid kemudian salat, setelah itu berdoa: Allahumma arhamni wa Muhammada, ya Allah berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, wala tarham ma'ana hada, dan jangan kau berikan rahmat kepada selain kami. Kemudian dia berdiri kemudian kencing di pojokan masjid, setelah itu dan para sahabat menghardiknya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil satu ember air dan menuangkan di atas air kencing tersebut. Wa fil hadits aidan qaulun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Dan juga dalam hadis ini, ucapan Nabi SAW bahwasanya innama bu'ithtum muyassirin wa bu'ithtum mu'assirin, sesungguhnya aku diutus ya untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit. Wa yustafadu min hadzal hadits hadits Abi Hurairah wa aidan min hadits Anas bil jumlah rifqu ad-da'i ila Allah azza wa jalla wal rifqu fi ad-da'wah إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الشخص رفيقا في دعوته، فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. Bisa diambil juga hadis Abi Hurairah, hadis Anas, faedah secara global bahwasanya lembutnya seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga lembut dalam berdakwah. Ya, seorang hendaknya berlaku lembut dalam ketika berdakwah karena Allah memberikan kepada orang yang lembut yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم قال الحافظ ابن حجر rahimahullah ta'ala dan dari hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya bahwasanya Nabi SAW bersabda dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah adalah hati dan limpa. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفيه ضعف هو ضعيف لا يثبت مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Hafid bahwa ini adalah lemah, kalau Imam Ahmad Ibn Majah dilemahkan dan bahwasanya hadisnya adalah lemah tidak sabit marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكنه ثبت موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. Akan tapi ثابت dari Abdullah bin Umar, موقوف. رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر. وإذا كان موقوفا من كلام الصحابي فله حكم الرفع لأن قوله أحل لنا وحرم علينا لا يكون هذا إلا عن طريق الوحي. Nah, kalau seandainya ini adalah mauquf, maka hukumnya adalah hukum marfu. Karena ucapan beliau, namu uhilla lana aw hurima alaina, dihalalkan untuk kita, dihalalkan bagi kita, itu tidak akan terjadi kecuali sampai kepada Nabi SAW. Wa kadzalika idza qala as-sahabi umirna aw qala nuhina, li'anna al-amir lahum huwa Rasulullah والذي نهاهم هو نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك له حكم الرفع. Demikian pula ucapan sahabi, kita diperintahkan, kita dilarang, ini termasuk juga marfu karena yang merintahkan adalah Rasulullah SAW dan melarang adalah Rasulullah SAW. وهذا الحديث به فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث أولا أن ميتة الجراد والحوت حلال يجوز أكلها. Dalam hadis ini banyak faedahnya, di antaranya bahwasanya bangkai, belalang dan ikan itulah halal untuk dimakan. فما هي ميتة الجراد وما هي ميتة الحوت؟ Apa itu bangkai belalang dan apa itu bangkai ikan? ليس المراد ما اصطدناه من جراد وحوت ليس هذا هو المراد. Bukannya di sini adalah apa yang kita buru dari belalang ataupun ikan. إنما المراد ما وجدناه ميتا ما مات حتف نفسه وجدت جرادة ميتة أو وجدت حوتا وسمكا قذفه البحر وجدته ميتا هذا هو ميتة الجراد وميتة الحوت. Akan tapi yang dimaksudkan adalah apa yang kita temukan dalam keadaan mati. Belalang yang mati dengan sendirinya ataupun ikan yang terlempar karena ombak laut ini adalah halal. فميتة الجراد والحوت إن وجدتها فهي حلال يجوز أكلها. maka lalang bangkai, belalang dan juga ikan, jika engkau mendapatkannya maka itu adalah halal, boleh nam dimakan. Amma maitatu al-ghazal wal-baqar wal-ghanam fala yajuzu akluha. Adapun bangkai nam rusa, demikian pula sapi ataupun kambing adalah haram, tidak boleh dimakan. Qala Allahu jalla wa ala hurrimat 'alaykumul maytah. Allah berfirman, hurrimat 'alaykumul maytah, diharamkan bagi kalian adalah bangkai. Min fawaid hadzal hadits aidan anna al-kabid wa at-tuhan aidan halalun wa fihi ijma'. Demikian pula, naam. Ini bisa diambil faedah bahwasanya hadits dan juga limpa adalah hukumnya adalah halal. Wa in kana fil kabidi wa hakadha fit tuhari damun mutajammidun lakinnahu halal bi nass hadzal hadits. Walaupun kita dapatkan di nam hadits ataupun limpa itu adalah nam darah yang beku. Nam, itu menjadi halal sesuai dengan hadits ini. Fa yajuzu aklu hadzal halal nay'an wa matbukhan. Maka boleh kita makan nam, baik itu masih mentah ataupun sudah dimasak. Wa min fawaidi hadzal hadits aidan anna al-kabida wa at-tuhala wal-jarada wal-huta tahiratun yahillu akluha wa aidan idza waqa'at al-jarada wal-hutu fil ma' wa taghayyara raihatul ma' fa innal ma' la yazalu tahiran li'annahu taghayyara bi tahir. Ini juga faedah bisa diambil bahwasanya nam belalang, ikan, kemudian hati dan limpa adalah tahir, boleh nanti dimakan. Nah, seandainya nanti kita dapatkan belalang dan juga ikan di air yang menjadikan air tersebut berubah, nah, jadi baunya itu berubah, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci, karena yang masuk itu adalah sesuatu yang suci. وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب المياه. فإذا تغيرت رائحة الماء بالجراد أو بالحوت فإنما تغير بطاهر لا بنجس، فالماء لا يزال على طهارته على الأصل إن الماء طهور. Inilah sisi yang disebutkan oleh musannif dalam bab, nah, bahwasanya air itu, nah, jika berubah, nah, baunya ataupun yang lainnya, nah, disebabkan karena mungkin belalang ataupun ikan yang masuk di dalamnya, maka ya demikian tidak najis, karena yang masuk ke dalam air tersebut itu adalah sesuatu yang tahir. Innal ma, sesungguhnya air itu, nah, tahur, senantiasa suci, la yunajjisu syai, tidak najis dengan sesuatu. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الدم المتدفق. Bisa diambil faedah juga dalam hadis ini, diharamkannya darah al-masfuh, itu darah yang mengalir. وذلك لاستثناء هذين الدمين الكبد والطحال، فاستثناء الدمين وإباحة هذين الدمين هذا يدل على تحريم بقية الدماء. Karena dikecualikan di sini adalah hadis dan limpa, maka ini menunjukkan bahwasanya selain dari nam hadis dan limpa ini menunjukkan adalah nam apa haram. قال العلماء استثناء حل بعض الشيء استثناء حل بعض الشيء دليل ala hurmati al-baqi. Berkata sebagian ulama bahwasanya nah pengecualian dalam nam sesuatu ini menunjukkan yang lainnya itu menjadi nam haram. Wa hunalika adillatun ukhra ka qawlihi subhanahu wa ta'ala hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu. Di sana ada dalil yang lainnya adalah harim alaikum mayt wa dam, diharamkan bagi kalian adalah bangkai dan juga darah. Waqad kana an-nas fi zaman al-jahiliyah idza dhabha ahaduhum dhabihatan wa kharaja ad-damu wa sufiha ad-damu rubbama shariba dhalika ad-dam jama'ahu fi wi'a'in wa shariba ad-dam hadha huwa ad-damu al-masfuh fad-dam al-masfuh haram la yajuz. Nah, terkadang sebagian manusia di zaman jahiliyah tatkala mereka itu menyembelih hewan kemudian keluar darahnya tersebut, mereka minumnya. Jadi mereka mengumpulkan darah tersebut dalam satu wadah, setelah itu mereka meminumnya. Ini menunjukkan tentang nam haramnya, tidak halal minum darah yang mengalir. Naktafi barakallahu fikum bihadha al-qadr min hadhihi al-ahadith min hadha al-kitab al-fiqhi an-nafis wa nas'al min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dhakarna wa an yakuna fi mizani hasanatina. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.